Karena percaya, berserahlah kepada Tuhan, mengharuskan juga kita percaya bahwa kalau kita tidak berlaku pandai, kita akan diambil keuntungan oleh orang tidak baik. Itu sebabnya iman saja tidak cukup, kita harus juga pandai. Karena salah satu cara melengkapi keimanan adalah menjadi pribadi yang pandai. Banyak sekali dalam kehidupan kita ini yang selesai bukan karena kita punya modal lebih baik, lebih banyak. Tapi karena kita lebih cermat mensiasati hal-hal yang melapukkan kehidupan. Kita banyak dapat masalah bukan karena besarnya sesuatu yang mendadak datang, bukan. Karena kita membiarkan pelan-pelan terjadinya pelapukan pada tanggul, pada bendungan, pada sungai. Coba, itu yang kita lakukan. Pelan-pelan lalu kita membiasa dan akhirnya kita hidup dalam kelemahan. Kalau kita bisa sadari itu, mudah-mudahan orang baik di Indonesia mengupayakan pembaruan. Amin. Super, Pak Mario. Ya, saya langsung memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya. Oh iya, baik. Silakan wanita terlebih dahulu. Silakan, silakan Ibu. Dengan siapa? Saya dengan Yulia Takumadewi. Ya, Ibu Yulia. Super, Pak Mario. Salam super. Salam super. Untuk melakukan hal yang baik, ya, agar itu menjadi sebab yang baik dan hasil yang baik, kita berada pada pilihan, Pak. Ya. Bagaimana mencermati agar saya bisa memilih pilihan terbaik di antara pilihan-pilihan yang baik? Terima kasih, Pak. Super sekali. Terima kasih, Ibu Yulia. Ada orang-orang yang tahu dia punya masalah dengan kesehatan dan dia punya cukup uang untuk membayar dokter, tetapi dia tidak mau pergi untuk check up atau general check up. Kira-kira mengapa? Takut, Pak. Takut tahu dia sakit. Iya. Lucu sekali. Semua pilihan